Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, karya al-Imam Yahya ibn Syaraf ibn al-Hasan ibn al-Husayn al-Ma'ruf bil-Imam al-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk bab yang ke-15 yang disebutkan oleh al-Nawawi rahimahullah, bab fil muhafadzati 'ala al-a'mal, bab tentang menjaga amalan saleh. Baik, telah kita terangkan makna dari bab ini dan hubungan serta apa yang dimaukan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Berikutnya kita akan masuk dalil-dalil yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Kata An-Nawawi rahimahullah, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat ke-16. Kata Allah azza wa jalla, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Alam ya'ni lilladzina amanu, alam ya'ni ay alam yahin kana yahin, belumkah datang waktunya, lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman, antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Antakhsha'a ay antalina wa tariq wa takhdha li dzikrillah. Apakah belum datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk hati mereka itu mau khusyuk li dzikrillah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nazala minal haqq, dan mau khusyuk tunduk terhadap apa yang diturunkan oleh Allah dari kebenaran. Wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan belumkah datang waktunya agar mereka tidak menjadi seperti orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka. Alladzina utul kitaba min qabl, maksudnya adalah Yahudi dan Nasrani. Jangan sampai mereka menjadi seperti Yahudi, menjadi seperti Nasrani. Fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum, berlalu waktu yang lama atas mereka. Faqasat qulubuhum, sehingga keraslah hati-hati mereka itu. Wa katsirun minhum fasiqun, serta kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang fasik. Tayyib. Ayat ini ma'asyiral farahimani wa rahimakumullah disebutkan oleh beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala untuk mengawali dalil di dalam bab ini, bab fil muhafadzah 'alal a'mal. Di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan keras kepada kita-kita sekalian, orang-orang yang beriman. Lihat, dalam ayat ini Allah panggil bukan manusia secara umum, tapi orang-orang yang beriman. Alam ya'ni lilladzina amanu, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk hati mereka itu mau khusyuk. Artinya apa? Ada di antara orang-orang yang mereka beriman kepada Allah tapi hatinya belum begitu khusyuk. Mahum? Dia beriman, dia muslim, tapi hatinya belum bisa khusyuk untuk beribadah. Hatinya belum bisa konsentrasi, belum bisa melembut, melunak, karena disebabkan mengingat Allah. Dia lunak, dia lembut, dia tunduk karena disebabkan menerima al-haq yang diturunkan oleh Allah. Belum. Nah, bisa jadi kita yang dimaksud dalam ayat ini. Alam yakni lilladzina amanu, belumkah datang waktunya kepada kalian wahai orang-orang yang beriman. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, di sini ada tahdzib minallah, ada tantangan keras dari Allah. Engkau itu seorang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin artinya dengan wujud Allah, yakin artinya dengan kuasa Allah dan ketundukan dia sebagai hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi ditantang oleh Allah, jika engkau telah meyakini itu semua, kenapa tidak khusyuk? Kenapa hatimu tidak tunduk terhadap zikir, zikrullah, peringatan-peringatan Allah? Kenapa hatimu tidak tunduk terhadap al-haq, terhadap kebenaran? Ini peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, fatala wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Pesan yang kedua, peringatan yang kedua, jangan sampai kalian wahai orang-orang yang beriman lantas meniru orang-orang sebelum kalian. Mereka kaum yang diturunkan kepada mereka Alkitab, baik dari Yahudi maupun dari Nasoro, telah datang pula kepada mereka kebenaran. Mereka pernah mendengar kebenaran, mereka pernah mendapati Rasul-Rasul Allah, mereka menjumpai Nabi-Nabi Allah, mereka tahu itu. Tapi kata Allah Azza wa Jal, fatala alaihimul amadu. Setelah mereka mengetahui kebenaran itu, mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala itu, tidak ditetapi, tidak istiqomah di atas pengetahuan, di atas keimanan. Fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Seolah-olah dilupakan aturan-aturan Allah tadi itu. Maka jadilah hati-hati mereka adalah hati-hati yang keras. Coba lihat poinnya. Yang ditekankan oleh Allah. Tala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Ada dua hal di sini. Yang dilarang agar kita tidak seperti ahlul kitab. Yaitu kita menjauh dari majelis ilmu, menjauh dari ketaatan, menjauh dari zikir. Akhirnya hati kita ini semakin lama semakin mengeras sedikit demi sedikit. Ketahuilah hati itu tidak akan satu kali langsung menjadi keras, tidak. Dia ada proses untuk menjadi keras. Dia ada proses untuk menjadi hati yang mati. Hati yang keras tidak akan lagi bisa menerima kebenaran dengan mudah. Hati yang mati tidak akan lagi bisa mengenali kebenaran dengan mudah. Sebabnya apa? Sebabnya adalah sang pemilik hati yang tidak menjaga hati itu tadi. Setiap kali dia berbuat dosa, setiap kali dia berbuat maksiat, setiap kali dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, titik hitam itu akan ternoda di dalam hati seseorang. Satu. Dua kali engkau terjatuh dalam dosa, dalam maksiat, menjauh dari Allah, titik lagi dua. Terus seperti itu akan tertitik. Lama-lama titik hitam itu akan terkumpul menjadi noda hitam. Dan noda hitam itu kalau semakin lama ditambahkan nuktah-nuktah saudah tadi, titik-titik yang hitam lebih banyak, dia akan menutupi hati. Nah, ketika sudah tertutup dengan noda-noda hitam itu tadi, itu yang disebut oleh Allah dalam surat Al-Mutaffifin. Kalla bal ron ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, kata Allah. Itulah yang namanya ron, noda hitam di dalam hati itu. Ma kanu yaksibun. Sebab apa yang mereka lakukan sendiri. Jadi rusaknya hati itu karena sebab kelakuan kita sendiri. Rusaknya hati itu sebab amalan perbuatan kita sendiri. Tidak dijaga kesucian hati, kemurnian hati, bersih sucinya hati itu tidak dijaga. Demikian mudah masuk berbagai macam kesalahan dan dosa, disengaja ataupun tidak disengaja. Lantas mengotori hati tersebut dan akan menjadi hati yang mati. Taib. Ini apa yang ditekankan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, dan ini yang dijadikan sebagai dalil pertama oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, supaya kita tahu al-muhafadzah 'alal a'mal, cara untuk menjaga amalan itu adalah pertama kali dengan menjaga hati. Itu kuncinya. Tidak akan mampu antum itu untuk menjaga amal kebaikan, menjaga amal soleh, kecuali dengan menjaga hati. Satu kali antum biarkan hati itu tertumpuk dosa dan maksiat, akan semakin susah. Maka konsepnya demikian, semakin engkau menitikkan noda hitam di dalam hati, akan semakin berat hati itu mengenali ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menggambarkan bahwa Banyak di antara manusia yang mereka menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan menjadi hati yang keras. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-74. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Ini Allah firmankan kepada ahlul kitab. Kemudian qasat qulubukum min ba'di dzalik, menjadi keraslah hati-hati kalian setelah itu. Setelah apa? Setelah datangnya kebenaran. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Jadilah hati itu menjadi kal hijarah, seperti batu. Aw ashaddu qaswatan, atau lebih keras lagi dibandingkan batu. Ini penggambaran pertama dari Allah. Ketika engkau menjauh dari kebenaran, menjauh dari hukum Allah Subhanahu wa taala, hati itu akan mengeras layaknya batu. Aw ashaddu qaswah, atau bisa lebih keras daripada batu. Kenapa demikian? Kata Allah Subhanahu wa taala berikutnya, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Dari bebatuan yang keras itu ada di antaranya yang bisa mengalirkan sungai. Melimpah airnya menjadi sungai. Di sungai itu antum dapat batu kan? Kira-kira jenis batu apa yang ada di sungai? Batu keras atau batu-batu lunak? Kebanyakannya cadas atau batu-batu yang lunak-lunak? Kebanyakannya cadas, batu-batu keras, tapi bisa mengalirkan sungai. Baik. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Dan di antara batu itu ada yang dia terbelah pecah kemudian mengalirkan air, itu mata air. Keluar dengan sendirinya dari batu. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan di antara batu juga ada yang mampu untuk jatuh dari tempatnya, min khasyatillah, disebabkan rasa takutnya kepada Allah. Itu kondisi bebatuan. Batu saja sebenarnya bisa kok menjadi lembut. Batu itu bisa menjadi sumber kehidupan. Tapi hati manusia yang sebetulnya lebih lunak dibandingkan batu, dia akan bisa mengeras melebihi kerasnya batu. Dia akan bisa lagi mengenali kebenaran, apalagi untuk mengalirkan kebenaran kepada orang lain. Tidak akan bisa. Faqulubuhum sarat ashadduhu ghildatan wa qaswatan minal ahjar. Maka hati-hati mereka, orang-orang yang seperti itu tadi, akan menjadi keras seperti batu, atau bahkan lebih keras lagi dibandingkan batu. Tidak akan mempan lagi yang namanya nasihat, tidak akan mempan lagi yang namanya apa namanya bimbingan syariat Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah demikian, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian, sudah tidak akan mempan. Baik. Ini ayat yang pertama. Jaga hati kita selalu lunak, selalu bersih, untuk kita bisa terus berada di atas amal kebaikan, terus bisa di atas al-haq. Baik. Allah taala a'lam bis-shawab. Kemudian yang kedua. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahul Injil. Ini dipotong ayatnya oleh beliau rahimahullah dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-27. Awal ayatnya, thumma qaffayna ala atharihim bi rusulina. Kemudian kami ikutkan ala atharihim, di belakang mereka. Maksudnya kaumnya Musa. Kami ikuti setelah datangnya Musa dan Bani Israel, bi rusulina, dengan rasul-rasul kami yang lain. Baru masuk di sini. Wa qaffayna bi Isa bin Maryam. Juga kami ikutkan setelah datangnya Musa alaihi salam, seorang nabi, yaitu Isa ibnu Maryam. Wa atainahul Injil, lalu kami berikan kepada Isa ibnu Maryam sebuah kitab yang namanya Injil. Wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu rahfatan wa rahmah. Dan kami jadikan fi qulubil ladzina ittaba'uhu, di dalam hati orang-orang yang mengikuti Isa alaihi salam, pengikutnya Isa, umatnya Isa alaihi salam, rahfatan wa rahmah. Ada di dalam hati mereka itu ra'fah dan rahmah. Biasa diterjemahkan ra'fah itu kelembutan hati, rahmah kasih sayang. Tapi sebetulnya ini satu kata yang sama, sumbernya sama, sama-sama kasih sayang. Rahmah itu kasih sayang yang lebih luas cakupannya. Ra'fah itu kasih sayang yang lebih lembut. Itu namanya ra'fah. Jadi pengikutnya Isa, umatnya Isa diberikan di dalam hati-hati mereka, kata Allah Azza wa Jal, rasa kasih sayang dan kelembutan hati terhadap makhluk-makhluk Allah yang lain. Tayyib. Qala wa rahbaniyatani batada'uha, kata Allah, dan juga mereka melakukan yang namanya rohbaniyah. Ada satu prinsip, satu sikap yang disebut rohbaniyah, kependetaan. Ibtada'uha, yang mereka buat sendiri, kata Allah, ma katabnaha alaihim, yang tidak kami wajibkan, tidak kami syariatkan atas mereka. Illa btigha ridwanillah, tujuannya tidak ada lain melainkan mengharap ridha Allah. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, akan tetapi mereka tidak bisa menjaganya dengan sebetul-betul penjagaan. Tayyib. Ini lagi-lagi faedah dari ahlul kitab, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibroh untuk kita sekalian dari kisah umatnya Isa alaihi salatu wassalam. Mereka setelah Isa alaihi salatu wassalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, yang pada dasarnya telah diberikan kelembutan hati sebab nasihat-nasihat Isa, syariat-syariat Allah yang disampaikan oleh Isa, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang ditekankan oleh Isa alaihi salatu wassalam. Mereka itu menjadi orang-orang yang lembut hatinya, orang-orang yang penuh kasih, orang-orang yang penuh sayang, penuh cinta. Tapi mereka melakukan satu kesalahan besar. Tujuannya tadi kata Allah, illa btigha ridwanillah, karena rasa inginnya mendapatkan ridha Allah yang lebih banyak, mereka membuat satu prinsip, satu sikap dimasukkan ke dalam ajaran Isa, padahal itu bukan termasuk bagian dari ajaran Isa alaihi salatu wassalam, yaitu rohbaniyah, kependetaan. Di mana rohbaniyah ini akan memutuskan seseorang yang menjalaninya dari maladzatud dunya, dari kenikmatan kelezatan duniawi, diputuskan dirinya. Oleh karena itu mereka tidak akan menikah, mereka tidak akan makan daging, mereka tidak akan melihat kegemerlapan dunia, mereka akan nggak akan melihat itu. Hidupnya sederhana, fokus untuk beribadah di sebuah ma'bad, rumah ibadah kecil yang sengaja dibangun. Sudah pernah kita bahas kan, ma'badnya apa namanya, rohibnya Nasara itu letaknya di mana? Bukan di tengah kota. Pasti ma'bad itu letaknya di pinggir kota, jauh dari keramaian kota. Mereka ada di situ, beribadah kepada Allah di situ. Tidak pikir bagaimana cara makannya, bagaimana minumnya. Mereka yakin kepada Allah akan mendapatkan itu semua jika fokus beribadah kepada Allah. Itu bukan ajaran Isa, tapi mereka sendiri yang membuatnya, lantas dinisbahkan kepada Isa. Kata Allah Azza wa Jalla, fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, mereka akhirnya terkalahkan sendiri, tidak bisa menjaga itu. Dan ini demikianlah faktanya, semenjak mereka membuat itu, mereka tidak bisa menjaga, karena nafsunya betul-betul total diputuskan, nafsunya benar-benar total dihilangkan, berusaha untuk dihilangkan. Tidak mungkin, manusia itu cenderung punya nafsu, dan nafsu manusia itu bukan diputus sama sekali oleh Allah, tidak. Malah kebanyakan kalau kita lihat aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya itu adalah fasilitas bagaimana kita ini bisa apa namanya, mengalirkan nafsu, tapi dengan cara yang halal. Syahwat diputus tidak dalam Islam? Tidak. Diberikan jalannya menikah dengan perempuan, dengan wanita. Satu, tidak boleh dua, boleh tiga, boleh empat. Cukup empat, masih kurang, masih ada hukum tentang budak, hamba sahaya, itu jumlahnya terserah. Tapi jalannya benar diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka memutuskan itu semua, akhirnya kerepotan sendiri. Akhirnya merasa berat sendiri dan justru melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara sembunyi-sembunyi. Lebih parah di luar ditampakkan ketakwaannya, di dalam melakukan kemaksiatan. Baik. Baik, kita bahas. Ini ayat yang kedua, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, yang diinginkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala di sini adalah pada poin warahbaniyatani betada'uha maka tabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah. Banyak orang yang mereka membuat aturan sendiri di dalam agamanya, menambah hukum sendiri di dalam agamanya, bukan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang halal dari yang haram. Kebanyakannya kalau ditanya pasti jawabannya saya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Jawabannya adalah saya menginginkan ridha Allah. Saya tidak menginginkan yang lain kecuali kebaikan. Itu pasti jawabannya. Dan itu bukan yang dilakukan umat ini sekarang, tidak. Sudah ada contohnya dari umat-umat sebelumnya. Mereka pun demikian alasannya. Rohbaniyah ini tadi untuk apa tujuannya mereka? Apakah ingin justru merasakan kenikmatan dunia lebih puas? Tidak. Memutuskan hubungan diri mereka dengan dunia. Tapi kata Allah, maka tabnaha alaihim. Itu bukan sesuatu yang kami syariatkan untuk mereka. Baik. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, agar kita ini bisa istiqomah, bisa tabat di atas amal ketaatan, sesuai judul bab yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah sederhana saja dalam beramal. Beramallah sesuai perintah. Kalau ada perintah yang dikerjakan, tidak memberatkan diri dalam perintah tersebut. Kalau itu masalahnya larangan, tinggalkan sesuai apa yang dilarang oleh Allah. Jangan diperluas jika Allah tidak memperluas, dan jangan mempersempit jika Allah tidak mempersempit. Ini tujuannya bab ini disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala setelah bab yang kemarin, al-iqtisad fil ibadah. Iqtisad fil ibadah, sederhana dalam beribadah, dalilnya sudah banyak. Nanti bab ini hanya sedikit dalilnya. Di sini hanya 4 ayat dan hanya 3 hadis. Mudah-mudahan satu majelis ini selesai. Kalau tidak, satu majelis berikutnya selesai. Pendek bab ini disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala. Kenapa? Karena memang tujuannya hanya sebagai penguat dari bab kemarin. Untuk bisa istiqomah dalam beramal itu sederhana dalam melakukan amalan. Sederhana bukan berarti malas-malasan ya, tidak. Artinya sesuai dengan perintah, sesuai dengan larangan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat An-Nahl ayat 92. Kata Allah Azza wa Jalla, wala takunu kalladzina utul kitaba min qablu. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. La takunu, janganlah kalian menjadi kallati, seperti seorang wanita, naqadat, yang mengurai kembali, ghazlaha, tali simpulnya, min ba'di quwwatin, setelah dia buat kuat tali simpul itu, angkatan, tercerai berai lagi. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, ayat yang ketiga, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman melarang kita dengan memberikan permisalan. Ayo, para ulama mufassirin menyebutkan ada beberapa pendapat tentang siapa wanita yang dimaksud di dalam ayat ini. Ada yang menyebutkan bahwa itu adalah seorang wanita hitam yang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menderita penyakit ayam untuk disembuhkan. Ada juga yang berpendapat bahwa itu adalah seorang wanita dari Bani Tamim. Ada juga yang berpendapat bahwa itu adalah seorang wanita dari keturunan Quraisy. Namun semua pendapat-pendapat di atas tadi, ada yang menyebutkan namanya, bahkan 3 nama disebutkan. Namun semua pendapat itu tidak berdasarkan dalil yang sahih. Tidak ada riwayat yang sahih. Maka penjelasan ayat ini kembali kepada asalnya. Di mana banyak para ulama yang mengatakan ini adalah dharbul amsal dari Allah atau dharbul mithal dari Allah. Sekedar pemberian contoh supaya kita lebih mudah faham. Dalam beramal, jangan kamu menjadi seperti seorang wanita. Dia punya keseharian kalau benang disimpul itu ya. Dia apa namanya bahasa Indonesia? bahasa macam-macam, dah mau ditenung, mau dirajut, mau diapa, intinya dia buat simpul. Tali itu dibuat sedemikian rupa akan menjadi tali, jadi tambang itu kan harus kuat. Nah, dia sudah buat panjang dan itu sudah dibuat dengan telaten. Siapan kuat ini, kata Allah, mimba dikuatin. Setelah dia menguatkannya, nakodot khuslaha, dia buka lagi ikatan terakhirnya itu, angkatan di apa namanya, dipisahkan lagi. Jadi untaian dari satu benang yang sudah jadi satu tali tadi, yang sudah apa namanya bulat-bulat itu, dipecah lagi, dicerai-beraikan menjadi benang-benang kecil lagi. Butuh waktu lagi, butuh ketelatenan, butuh keseriusan lagi kalau hendak menjadikannya sebagai tali, tali tambang. Nah, jangan kata Allah engkau menjadi seperti seorang wanita bodoh yang seperti itu. Sudah dia menghabiskan banyak waktu untuk membuat tali yang kuat, tapi begitu tali itu jadi, dia uraikan kembali, hilang seketika. Baik. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, "Wa idza kana hadza fil ibadah." Kalau apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini berkaitan dengan masalah ibadah, jangan seperti itu dalam beribadah. Kalau engkau sudah melakukan satu amalan soleh, maka berusahalah untuk istiqomah di atas amalan soleh tersebut. Sudah berapa kali majelis, bagaimana caranya, tidak usah bertanya lagi. Sudah sering kita bahas. Pelan-pelan, yang penting bisa kita jauh sampai meninggal nanti melakukan amalan tersebut. Ini dalam beramal. Istiqomah, sabat. Kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan sabat, istiqomah, al-muhafadzah 'alal a'mal ini di dalam perkara ibadah, fa huwa aidan fi umuril 'adah. Itu sejatinya juga berlaku pada umuril 'adah. Perkara-perkara yang sifatnya adat saja, perkara-perkara duniawi yang tidak ada kaitannya dengan ibadah, itu juga berlaku. Fayam bagi an la yakuna lil insani kullu sa'atin wajihah wa kullu sa'atin lahu fikr bal yastamirru wa yabqa 'ala ma huwa 'alaihi. Selayaknya bagi seorang manusia, siapapun dia, kullu sa'atin wajihah wa kullu sa'atin lahu fikr. Jangan menjadi orang yang pelin-pelan, punya banyak rencana tapi enggak ada yang goal semua. Ini kata beliau. La kullu sa'ah wajihah, setiap jam dia punya satu pemikiran. Kullu sa'ah lahu fikr, setiap jam dia punya rencana. Jangan seperti itu. Bal yastamirru wa yabqa 'ala ma huwa 'alaihi. Tapi lakukanlah dalam masalah duniamu, punya satu rencana, godok matang-matang rencana itu, yastamir yabqa 'ala ma huwa 'alaihi. Kerjakan sedikit demi sedikit, progresnya jelas. Progresnya jelas, dia sudah mulai melangkah. Malam yatabayyan al-khata, selama ketika dia melangkah tidak ada kesalahan di tengahnya. Fa idza tabayyana al-khata'u fala yuqirru lil insani nafsahu 'ala khata'. Kalau ternyata di tengah langkahnya dia mendapati kesalahan, dan kesalahan itu adalah kesalahan fatal, maka jangan membiarkan dirinya terus berada di dalam kesalahan itu, mundur. Atau bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut. Tayyib. Lakin madamal amru lam yatabayyan fihi al-khata' fa inna baqa'ahu 'ala ma huwa 'alaihi ahsan. Tapi kalau dia sudah berjalan dan terus selama perjalanan itu tidak ada kesalahan yang berarti yang membuat dia harus mengoreksi apa yang dikerjakannya, maka fa inna baqa'ahu 'ala ma huwa 'alaihi ahsan. Lebih baik untuk dia tetap melakukan perbuatan tersebut, pekerjaan tersebut, terus pelan-pelan. Qala wa adallu 'ala tabatihi wa 'ala annahu rajulun la yakhthu khutwatan illa arafa aina yad'u qadamahu wa aina yanzi'u qadamahu. Dia harus lebih adal ala thabatihi, memperhatikan langkah untuk semakin kokoh langkahnya. Maksudnya itu ketika dia hendak meletakkan langkah, dia tahu bagaimana kalau ini saya letakkan kaki kuat, kaki kedua diletakkan lagi kuat, kaki ketiga diletakkan lagi kuat. Bukan jalannya seperti orang mabuk, tidak jelas langkahnya, ke kanan, ke kiri, kemana, didorong jatuh. Bukan seperti itu. Jadilah orang itu yang memikirkan langkah ke depannya. Mau letakkan kaki kiri, dia pikirkan baik-baik sebelum diletakkan. Mau angkat kaki kanan lagi untuk melangkah, dia pikirkan baik-baik, diangkat, diletakkan di mana. Seperti ini. Jadi kokoh terus langkahnya. Qala wa ba'dun nasi la yahtammu bi umuril 'adah. Banyak juga manusia yang tidak memperhatikan tentang perkara-perkara yang sifatnya ada. Dia menganggap bahwa ayat-ayat di atas tadi berlaku hanya dalam masalah ibadah, bukan masalah duniawi. Sehingga dalam masalah dunia, ya sudah kita jalan saja. Apa yang dapat itu kita ambil, apa yang tidak dapat ya tidak usah. Sehingga dia banyak rencana. Sekarang planningnya A, baru melangkah satu, mundur lagi. Besok pindah planning B, langkah satu, mundur lagi. Besok pindah planning C, melangkah satu, mundur lagi. Akhirnya kebanyakan rencana tidak ada yang jalan. Ini kenapa? Karena dia tidak memahami ayat itu dengan baik. Tayyib. Kullu yawm fatajidu kulla yawmin lahu fikrah. Kamu akan dapati orang yang seperti ini setiap hari hanya punya rencana. Wa kullu yawmin lahu nadhar, setiap hari hanya punya pandangan terhadap satu pekerjaan. Hadza yafutu alaihil waqtu. Orang yang seperti ini hanya akan menghabiskan waktu. Wa la tastaqirru nafsuhu ala syai', dia tidak akan menjadikan dirinya itu menetapi sebuah pekerjaan. Walihada, oleh karena ini yurwa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu annahu qala man burika lahu fi syai'in falyalzamhu. Diriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab, beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, man burika lahu fi syai'in, catat boleh, man burika lahu fi syai'in falyalzamhu. Siapa yang diberikan barokah, petunjuk untuk melakukan sesuatu dengan baik, falyalzamhu, maka hendaknya dia tetapi perbuatannya tersebut. Ini yang disebutkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, dan beliau mencontohkan itu sebagai khalifah. Bagaimana kita lihat langkah Umar dalam pemerintahannya, semua yang diberlakukan oleh Umar ibn Khattab punya alasan kuat, punya landasan kuat, meskipun kadang menimbulkan pertanyaan. Tapi pertanyaan itu ketika ditanyakan kepada Umar ibn Khattab, beliau selalu punya alasan kuat di balik pekerjaannya, di balik keputusannya. Ini Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mencontohkan itu. Maka kata Syekh Muhammad ibn Salih al-Faymin, fa kalimatun 'azimatun. Yani idza burika laka fi ayyi syai'in kainan ma yakunu falzamhu wa la takhruj 'anhu marrah huna wa marrah huna. Kalimat dari Umar ibn Khattab tadi ada sebuah kalimat yang agung, yang harus untuk kita yakini, menjadi pegangan kita. Tayyib. Idza burika laka fi ayyi syai'in. Jika engkau diberikan barokah, bisa melakukan pekerjaan apapun itu, kainan ma yakunu, ini sekedar penguat saja, falzamhu, maka tetapilah, teruslah di atas pekerjaan, perbuatan tersebut, selama perbuatan itu benar, selama perbuatan itu baik. Wala takhruj anhu marrahuna wa marrahuna, dan jangan keluar dari pekerjaan tersebut kesana kemari, menimbulkan atau membuat satu rencana baru yang belum matang. Yang sudah matang, yang sudah apa namanya dipikirkan baik-baik, rancangannya sudah baik, rencananya sudah bagus, kerjakan. Kalau sudah berjalan, lanjutkan sampai selesai. Qala, jika engkau tidak melakukan itu, yudhayyi'u 'alaikal waqtu wa la tabni syai'an. Engkau hanya akan menghabiskan waktu dan tidak membangun sebuah bangunan apapun. Artinya apa? Habis waktu, enggak ada hasilnya. Ini kalau kita hanya sekedar banyak rencana, maka perlu misal musyawarah. Hasil dari musyawarah atau lama mungkin musyawarahnya butuh satu kali wah majelis, dua kali majelis, tiga kali majelis baru ada keputusan. Setelah ada keputusan, jangan ditinggalkan jadi notulensi saja. Pekerjaannya kapan tidak tahu. Jangan. Notulensi itu sebagai pengingat, itu hasil dari musyawarah. Setelah itu segera diwujudkan. Bagaimana caranya? Musyawarah lagi. Kalau ada masalah, ada yang belum apa namanya belum bisa untuk segera dikerjakan, apa? Dimusyawarahkan lagi. Tapi jangan ditinggalkan. Lebih-lebih lagi sesuatu yang sudah kita lakukan, sudah dijalankan, baru separuh jalan, semuanya futur. Satu sibuk sana, yang ini sibuk ke sana, itu sibuk ke sana. Pondasi tetap jadi pondasi. Tidak jalan lagi ke atasnya. Jangan seperti ini. Terus dengan notulensi yang sudah ada tadi, kita berkomitmen untuk dikerjakan, dilanjutkan sampai selesai. Banyak futurnya musyawarah kan seperti itu. Musyawarah ada hasil tidak dikerjakan. Besok berapa bulan lagi dimusyawarahkan lagi, padahal dulu sudah ada hasilnya. Keluar lagi, hasil yang sama sebetulnya dengan yang dulu, hanya kebanyakan lupa. Disepakati, tidak segera dikerjakan. Berlalu waktu lagi, lupa lagi, musyawarah lagi, keluar hasil lagi, sebenarnya juga sama yang dulu itu. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, supaya tidak membuang waktu, jika ada satu keputusan dan segera bisa dilaksanakan, dilaksanakan. Tayyib, Allah Ta'ala a'lamu bis-shawab. Nas'alullah Ta'ala an yuthabbitana wa iyyakum 'alal haqq wa an yaj'alana wa iyyakum min du'atil haqqi wa ansarihi. Kami memohon kepada Allah, kata beliau, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengokohkan kami, demikian juga antum sekalian, di atas kebenaran, dan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kami, demikian juga antum sekalian, min du'atil haqqi wa ansarihi, termasuk dari orang-orang yang mendakwahkan al-haq dan para pembela al-haq. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini mungkin ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Tersisa satu ayat lagi dan tiga hadis. Mudah-mudahan selesai di majelis yang berikutnya biidznillah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.